الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال العلامة محمد خليل هراس رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية فهذا تفسير واضح maka ini penafsiran yang jelas jami'un yang telah mencakup yadullu ala kamali azamatihi subhanahu menunjukkan kesempurnaan keagungan Allah Subhanahu wa taala wa annahu muhitun bil asya'i min kulli wajh dan bahwa Allah meliputi segala sesuatu dari segala sisi fal awwal wal akhiru maka al-awwal wal-akhir bayanun li'ihatatihi zamaniyah itu menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencakup zaman tersebut والظاهر والباطن sedangkan yang zahir dan yang batin bayanun li'ihatatihi al-makaniyah bahwa Allah meliputi seluruh tempat jadi seluruh zaman dan tempat ada dalam ilmu Allah dalam liputan Allah Subhanahu wa taala kama anna ismahu adh-dhahir yadullu ala annahu al-'ali maka sebagaimana nama Allah adh-dhahir menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala al-'ali maha tinggi fauqa jami'i khalqi di atas seluruh makhluknya fala syai'a minha fawqahu maka tidak ada lagi di atas Allah Subhanahu wa taala. Allah di atas segala sesuatu dan Allah jauh dari makhluknya. Fa madaru hadhihi al-asma'il arba'ati 'ala al-ihathah. Maka nama-nama yang empat ini ya kisar berkisar dengan meliputi ya kisaran dari nama-nama tersebut alal ihata yakni dengan meliputi fa ahatat awwaliyatuhu wa akhiriyatuhu al awail bil awail wal awakhir maka al awalnya Allah dan al akhirnya itu mencakup dan meliputi yang awal dan yang akhir. Zaman diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa ahata adh-dhahiriyyatuhu wa batiniyyatuhu bi kulli dhahirin wa batin. Sedangkan yang zahir dari nama Allah dan al-batin itu mencakup setiap yang zahir dan yang batin semuanya diketahui Allah Subhanahu wa taala. Fasmuhu al-awwal dalun ala qidamihi wa azaliyatih. Maka nama Allah al-awwal menunjukkan atas qidamnya Allah. Qidam yang tanpa berpermulaan, wa azaliyatih. Wasmuhu al-akhir dalun ala baqaihi wa abadiyatih. Namanya al-akhir menunjukkan atas kekekalan dan keabadian Allah. Wasmuhu al-zahir dalun ala uluhi wa azamatih, menunjukkan tingginya dan keagungan Allah. Wasmuhu al-batin dalun ala qurbihi wa ma'iyatih. Sedangkan nama Allah al-batin menunjukkan dekatnya Allah. Dekatnya Allah dan Allah bersama makhluknya. Naam. Thumma khutimatil ayatu bima yufidu ihatata ilmihi bikulli syai'in. Kemudian ditutuplah ayat tersebut. Wa huwa bikulli syai'in alim. Yang mana ayat ini ma yufidu ihatata ilmi, memberikan faedah cakupan ilmu Allah Subhanahu wa taala bi kulli syai'in, segala sesuatu. Minal umuril madhiyah, maka dari perkara-perkara yang lalu. Wal hadirah, yang sekarang. Wal mustaqbalah, dan yang akan datang. Itu semua di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa minal alamil ulwi wasufli, dan dari alam yang tinggi dan yang paling rendah. Wa minal wajibat wal jaizat wal mustahilat, dan dari perkara-perkara yang wajib, ya, dan yang jaiz dan yang mustahil. Ini istilah yang diambil dari al-mutakallimun, yang mereka maksudkan dengan al-wajibat yaitu yang wajib ditetapkan oleh akal, ya, wajib ditetapkan oleh akal, tak boleh tidak. Seperti Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengetahui zat-Nya yang mulia, dan Allah mengetahui sifat-sifat-Nya yang mulia. Oleh karena itu mereka mengatakan Allah itu wajibul wujud, dengan istilah wajibul wujud. Wujudnya itu wajib, enggak boleh tidak. Ya. Harus ada. Ya. Dan tidak boleh ditiadakan. Adapun al-jaizat yaitu, atau disebut juga al-mumkinat, yang boleh ditetapkan oleh akal, boleh juga tidak. Naam. Yang dimaksud di sini adalah makhluk. Yang dimaksud adalah makhluk, boleh ada, boleh tidak. Naam. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh keadaan makhluk, kondisi mereka. Naam. Oleh karena itu mereka juga mengatakan tentang makhluk mungkinul wujud. Wujudnya itu mungkin, ya, ini mungkin ada, mungkin tidak. Tidak wajib ada. Adapun yang dimaksud dengan al-mustahilat, yaitu Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui bahwa ini tidak boleh terjadi. Dan Allah mengetahui efek dan apa yang akan terjadi kalau ada. Ya, sebagai contoh misalnya ada ilah yang lain selain dari Allah Subhanahu wa taala, ilah yang juga berhak untuk disembah, ada batil. Dan Allah tahu itu. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau terdapat alihah, niscaya akan rusak bumi dan langit itu. Jadi ikhwan fi din azakumullah, ini semua ilmu Allah mencakup keseluruhan itu. فَلَا يَغِيبُ عَنْ عِلْمِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. Dan tidaklah ya terhalangi dari ilmunya sekecil apapun, baik di bumi dan tidak pula di langit. فَالْآيَةُ كُلُّهَا شَأْنُ إِحَاطَةِ الرَّبِّ سُبْحَانَهُ. Maka ayat ini seluruhnya adalah keadaan liputan Allah Subhanahu wa taala bi jami'i khalqihi min kulli wajh, dengan seluruh makhluknya dari segala sisi. Wa annal awalim kullaha fi qabdati yadihi, dan bahwa seluruh alam itu ada dalam genggaman Allah. Kakhardalatin fiyadil abdi, seperti khardala, biji yang sangat kecil di tangan seorang hamba. Layafutuhu minha syai'un, tidaklah terluputkan ya dari alam itu sesuatu apapun dari ilmunya, tidak terluputkan. Berapa tetes jatuhnya tetesan hujan, berapa lembar daun-daun yang berjatuhan, berapa orang mati dalam setahun di seluruh dunia, secara terperinci Allah Subhanahu wa taala mengetahui. وَإِنَّمَا أَتَى بَيْنَ هَذِهِ الصِّفَاتِ بِالْوَاوِ. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat tersebut dengan waw. Wal awwalu wal akhir wal zahir wal batin, menggunakan waw. Ma'a annaha jariyatun 'ala mawsufin wahidin, padahal ya semuanya ini berada di atas sifat yang satu. Kenapa kok tidak dikatakan al-awwalul akhirul zahirul batin? Kenapa menggunakan waw? Huwal awwal wal akhir, kenapa demikian? Kenapa tidak seperti yang terdapat dalam ayat yang lain? Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin. Tanpa waw. Kenapa di sini dengan menggunakan waw, kata beliau, li ziyadati taqriri wa ta'kid, untuk menambah pernyataan itu dan semakin menegaskan makna-makna dari empat nama Allah Subhanahu wa taala itu. Li'anna al-waw taqtadhi tahqiq al-wasf al-mutaqaddim wa taqrira. Karena al-waw itu memberikan faedah, memberikan konsekuensi ya, penegasan terhadap sifat yang terdahulu dan semakin menguatkannya. Wa hasuna dzalika lima ji'iha baina awsafin mutaqabilah, dan itu lebih baik lagi karena datangnya nama-nama ini ya, didatangkan dalam bentuk sifat-sifat yang saling berhadap-hadapan gitu. Taqabilah. Al-awwal, al-akhir. Zahir, al-batin. Hadapan. Satu yang menjelaskan ke arah barat, yang satu yang menjelaskan ke arah timur. Al-awwal wal-akhir. Ya, ini baik dengan menggunakan waw, kata beliau, karena sifat-sifat yang saling berhadap-hadapan. Qad yasbiqu ila al-wahmi istib'adu al-ittisal biha jami'an. Ya. Yang terkadang ya, terlintas dalam pemikiran kita, nah, istib'ad, ya, yang kita merasa sangat jauh sekali untuk menyambung semuanya itu secara keseluruhan, ya, merasa ini adalah suatu perkara yang hampir mustahil gitu. Kenapa menggunakan waw? Ya, kenapa? Fa innal awwaliyata tunasil akhiriyata fi zahir. Karena secara zahir al awwaliyah menafikan al akhiriyah. Jadi kalau tanpa waw dikatakan al awwalul akhir, seakan-akan ah, ini kok kelihatannya bertentangan gitu. Kita menyebutkan al-awwal, kemudian akhir. Apa maksudnya? Maka disebutkan dengan waw untuk menegaskan makna-makna dari masing-masing isim tersebut. Wa kadzalika adh-dhahiriyah wal batiniyah, demikian pula adh-dhahiriyah, ya, seakan-akan menafikan yang batinnya. Man dafa'a tawahumul inkar bidzalika ta'kid, maka tertolaklah, ya, ada anggapan pengingkaran tersebut dengan takkid, yaitu dengan menggunakan waw. Wal awal wal akhir, dia yang awal dan juga yang akhir. Nah, ada waw ya, ikhwan.